Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahuda. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Tabarakallahu fikum. Alhamdulillah telah kita selesaikan tanda-tanda i'rab. Telah kita pelajari tanda-tanda i'rab secara rinci. Sekarang kita akan masuk al-mu'rabah dan tanda-tandanya, tapi secara global. Jadi beliau sebutkan secara rinci satu persatu. Kemudian setelah itu beliau sebutkan dengan global. Al-Mu'rabat. Qala Ibnu Ajurum rahimahullah ta'ala faslun. Al-Mu'rabatu kismani, kismun yu'rabu bil harakat wa kismun yu'rabu bil huruf. Al-Mu'rabat terbagi menjadi dua. Satu bagian yang di'rab dengan harakat dhammah, wawu, dhammah, fathah, kasrah, dan sukun ikutkan dengannya. Dan satu bagian yang i'rab dengan huruf wawu, alif, nam, ya, nun, dan al-hadf diikutkan dengannya. Qala syari wa aqul arada al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala bihadal fasli an yubayyina ala wajhil ijmal hukma ma sabaqa tafsiluhu fi mawadi'il i'rabi. Berkata syari, saya katakan mu'alif rahimahullah ta'ala menginginkan dengan fasal ini untuk menjelaskan secara global hukum apa yang telah berlalu rinciannya pada tempat-tempat i'rab. Nah, wal mawadi ulati sabaqa dhikru ahkamiha fil i'rabi tafsilan samaniyatun. Dan tempat-tempat yang telah berlalu penyebutan hukum-hukumnya dalam i'rab ada syarat terperinci ada 8. Wahya al-ismul mufrad, isim mufrad, rafa nasab jarnya dengan apa? Isim mufrad rafa-nya dengan dhammah, nasab dengan fathah, jarnya dengan kasrah. Wa jam'u taksir, demikian pula jamak taksir, rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Wa jam'ul mu'annats salim. Wajam ulmu'anah jisalimu rofak dengan doma nasab dengan kasrah. Nah, ini yang tanda pengganti rofaknya nasabnya dengan kasrah, bukan dengan fathah. Jernya sama dengan kasrah, tanda asli. Wal fi'lul mudari ulladhi lam yattasil bi akhiri syai'un. Fi'l mudari yang tidak bersambung dan akhirnya dengan sesuatu apapun. Rofak dengan doma nasab dengan fathah, jazim dengan sukun. Taib wal muthanna. Musanna rofaknya dengan apa? Al-alif, nasab dengan ya, jar dengan ya, yang dikasroh setelahnya dan dipatah sebelumnya. Muslimaini, nah, untuk nasab jar. Jamu mudzakkar salimu, jamu mudzakkar salim, rofak dengan wawu, nasab dan jarnya dengan ya. Bedanya dengan ya musana apa? Kalau ya jamu mudzakkar salim, sebelumnya dikasroh, setelahnya dipatah. Muslimina. Kalau ya musanna sebelumnya di fathah setelahnya di kasrah, muslimaini. Wal asmaul khamsah, asmaul khamsah rafa dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya. Wal af'alul khamsah rafa dengan subutun nun, nasab dengan hadfun nun, jazm juga dengan hadfun nun. Wa hadhil anwa'u allati hiya mawadhi'ul i'rab tanqasimu ila qismain. Dan macam-macam ini, yaitu tempat-tempat i'rab terbagi menjadi dua. Al-qismul awal yu'rabu bil harakati wal-qismul tsani yu'rabu bil huruf. Bagian yang pertama di'rab dengan harokat, yang kedua di'rab dengan huruf. Wa sayati bayanu kulli naw'in minhuma tafsilan insyaallah ta'ala, dan akan datang penjelasan masing-masing jenis dari keduanya secara terperinci, yang di i'rab dengan harakat dan yang di i'rab dengan huruf. Qala al-murabatu bil-har al-mu'rab bil-harakat, yang di'rab dengan harakat. Qala Ibnu Ajurum, alladhi yurabu bil-harakati arba'atu asya'a, yang di'rab dengan harakat itu ada empat macam. Al-ismul mufrad wa jamut taksiri wa jamul muannatsi salim wa fil mudhari alladhi lam yattasil bi akhiri syai'un. Ya, satu isim mufrad. Tadi sudah apa? Rofa'in dengan dhamma, nasab dengan fathah, jarin dengan kasrah. Sama taksir demikian pula sama, rofa' dan nofa' dengan dhamma, nasab dengan fathah, jarin dengan kasrah. Wa jamul muannatsi salim, rofa' dengan dhamma, nasab dengan kasrah, jarin dengan kasrah. Perhatikan untuk nasabnya, tanda nasabnya dengan kasrah bukan dengan fathah untuk jamak muannats salim. Dan fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya dengan suatu apapun. Qala syarih aqul al-harakatu salasatun, al-harakat itu ada tiga, wa ya dhammatu wal fathatu wal kasratu wa yulhaqu biha sukunu. Harokat ada tiga, dhamma, fathah, kasran diikutkan dengannya sukun. Karena sukun itu apa? Ada mul harokah. Sukun itu tidak ada harokatnya. Diikutkan dengan al harokah. Waqad alimta annal mu'rabati ala kismain. Dan engkau sungguh telah tahu bahwasanya mu'rabat terbagi menjadi dua. Kismun yu'rabu bil harokat wa kismun yu'rabu bil huruf. Satu bagian yang di'rab dengan harokat dan satu bagian yang di'rab dengan huruf. Nah. Wa hadha syuru'un fi bayanil qismil awwal alladhi yu'rabu bil harakat wa huwa arba'atu asya'. Dan ini adalah permulaan dari atau dalam penjelasan bagian yang pertama yang di'rab dengan harakat. Ada empat macam. Al-awwal al-ismul mufrad. Yang pertama isim mufrad. Misaluhu Muhammadun wa darsa min qaulika dzakara Muhammadun ad-darsa. Isim mufrad contohnya kata Muhammadun dan kata darsa rofa dengan dhamma nasab dengan fathah. Dari ucapanmu dzakara Muhammadun ad-darsa, Muhammad telah mudzakara pelajaran. Muhammadun fa'il ad-darsa maf'ul bih. Dzakara fi'il madhi. Fa dzakara fi'lun madhin mabniyun 'ala al-fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Zakara fi'il madhi tetap di atas fat, tidak ada kedudukan i'rab. Wa Muhammadun fa'ilun marfu'un. Sementara Muhammadun fa'il marfu' bil fi'li wa 'alamatu rafi'i dhammah dhahirah. Tanda rafa'nya dengan dhammah dhahirah. Wa darsa maf'ulun bih mansubun wa 'alamatu nasbi al-fathah dhahirah. Wa kullun min Muhammadin wa darsa ismun mufrad. Nah, kalau mau dilengkapi yang majrur ya tinggal tambah misalkan dzakara Muhammadun adasa fil hurfati misalkan. Al hurfati contoh majrur, isim mufrad majrur. Asan yang kedua jamu taksir wa misalu talamidu wad durusa min qaulika hafizat talamidu durusa. Contohnya at-talamid dan ad-durus dari ucapanmu hafizat talamidu durus, para pelajar itu telah menghafal pelajaran-pelajaran. Talamid jamak dari tilmid, jamak taksir, ad-durus jamak dari dars. Fahafidha fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Hafidha fi'il madi tetap dari fath, tidak ada kedudukan i'rabnya. Wa talamidu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafi'i dhammah dhahirah. Ini jamak taksir. Wa durus maf'ulun bi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah. Wa kullun min at-talamid wa durus jam'u taksir. Al-thalis yang ketiga jamul muannatsi salimu wa misalu al-mu'minatu was-salawati min qaulika hasyal mu'minatu fis salawat. Naam, khasha'a fi'lun madin mabniun 'ala al-fathhi la mahalla lahu min i'rab, wal mu'minati fa'ilun marfun bil fi'li wa 'alamatu rafi'i dhammah dhahirah, fi harfu jarin was-salawati majrurun bi fi. Wa alamatu jari al-kasra dhahirah wa kullun minal mu'minati was salawati jam'u mu'anasin salim. Karena ada tambahan alif ta' di akhirnya. الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء في المضارع yang tidak bersambung di akhirnya dengan suatu apapun. ومثاله يذهب من قولك يذهب محمد. Contohnya يذهب فعل يذهب di sini marfu. Ya, فيذهب فعل المضارع المرفوع لتجرد من الناسب والجازم. فعل المضارع مرفوع karena kosong dari amil penasab dan penjazm. وعلامة رفع الضمة ظاهرة. ومحمد فاعل مرفوع. Wa alam mutrafi dhammah dhahirah. Tayyib Allah wa alam bisawab. Naktafi bihada. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Barakatuh fikum.